nasihati kami Ustaz supaya selalu semangat taklim. Masyaallah. Ini nasihat kita bersama. Semangat taklim itu terjaga apabila kita selalu di sekitar ilmu dan majelis ilmu. Semangat akan terjaga. Dimanapun kita berada, selalu dengan ilmu, selalu dengan majelis ilmu. Sekarang ini kan ilmunya bisa kita bawa kemana-mana ya. Eh? Media dimanfaatkan ya, kan? File-file rekaman di rumah, di mobil, di kantor, di mana, terus sampai kerja di ujung dunia bisa dengarkan taklim. Jangan sampai lupa ini. Membaca juga bisa. Ya, bab-bab yang salafi juga banyak. Baca, mendengarkan, tanya, chattingan bisa, wacapan bisa, segala macamnya ada muskilah. Al-muhim untuk menjaga semangat taklim harus selalu di sekitar ilmu dan majelis ilmu. Yang kedua adalah persahabatan. Harus bersahabat dengan orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah, yang punya semangat belajar. Barakallahu fiik. Terus dijaga bara semangatnya. Tapi kalau kau ingin start nasihati supaya semangat taklim, tapi jauh dari ilmu, sibuknya dengan dunia wa ma fiha. Padahal dia bisa dengarkan, tapi tidak digubris, sibuk diurusin dunia to'ai. Pergaulannya bebas dengan banyak pihak dan segala macamnya. Ya lemes, semakin lama semakin garing. Ibaratnya sawah itu tidak bisa disirami, semakin tandus. Apalagi lagi musim kering ini, banyak debunya, karatan artinya, bahaya. Sehingga terus dimanapun kita berada, dimanapun tempat, waktu, terus dengan ilmu. Ada masih ilmu datang, tidak ada manfaatkan media. Ilmu dan ilmu. Barakallahu.